istri yang ini. Ini bab ini berlaku pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari istri Nabi menghibahkan giliran atau haknya kepada istri Nabi yang lain. Kepada istri Nabi yang lain, ini menunjukkan bahwasanya hukumnya boleh. Hukumnya boleh untuk melepaskan hak jatah dari jatahnya untuk didatangi oleh suaminya, dan jatahnya itu diserahkan kepada istri yang lain sehingga istri itu mendapatkan dua hari. Misalnya kalau satu hari berarti dia akan mendapatkan dua hari, hari yang dia sendiri kemudian hari dari hadiah dari istri yang lain. Kita baca hadis-hadis di bawah bab ini. Bab yang ke-14 halaman 218, seorang istri boleh memberikan jatah gilirannya kepada madunya. Kepada madunya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3551. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis ini dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu taala anha. Ia berkata, ma ra'aytum ra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudata binti Zam'a min imra'atin fiha hiddatun qalat falamma kabirat ja'alat yawmaha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li Aisha qalat ya Rasulallah qad ja'altu yawmi minka li Aishata فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. Ini cerita tentang apa yang ada dalam bab tadi pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, ma ra'aytum ra'atan, tidak ada seorang perempuan pun yang paling aku sukai an akuna fi mislakhiha, untuk menjadi orang sepertinya. Artinya tidak ada seorang wanita pun yang aku menyenangi untuk serupa dengannya atau untuk setabiat dengannya lebih dari Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan Saudah binti Zam'ah. Istri-istri Nabi yang beliau meninggal dan mereka masih berstatus istrinya ada 9. Yang pertama Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua Hafsah, ya. Yang ketiga Saudah binti Zam'ah ini, yang keempat Zainab, yang kelima Ummu Salamah, yang keenam Ummu Habibah, yang ketujuh Maimunah, yang kedelapan Juwairiyah, dan yang kesembilan Sofiyah. Itu 9 istri Nabi, di mana ketika Nabi meninggal mereka ini ada. Sementara Khadijah meninggal sebelum Nabi meninggal. Ya. Yang 9 ini adalah janda-janda yang ditinggalkan oleh Nabi meninggal dunia. Aisyah mengatakan, tidaklah ada seorang wanita pun dari istri-istri Nabi yang saya sangat menyenangi untuk serupa dengannya atau setabiat dengannya, dekat dengannya, melebihi Saudah binti Zam'ah. Qalat Saudah binti Zam'ah ini diceritakan oleh Aisyah, falamma kabirat, tatkala Saudah binti Zam'ah, karena memang ketika dinikahi oleh Nabi dia sudah berumur, dia sudah tua, makanya tentu semakin lama akan semakin bertambah usianya, ketika dia sudah merasa terlalu tua untuk melayani Nabi, ya, tidak terlalu maksimal karena usianya yang sudah tua untuk melayani Nabi, ja'alat yaumaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, maka dia berikan bahagian atau jatahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ja'altu yaumi minka, sungguh aku telah jadikan hariku darimu untuk Aisyah. Jadi dia serahkan jatahnya, jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fakana Rasulullah SAW yaqsimu li Aisyata yawmain. Akhirnya Nabi SAW memberikan kepada Aisyah dua hari. Yaumaha, hari bahagiannya sendiri, wa yaumaha saudah, dan hari bahagian Saudah binti Zam'ah. Jadi kasus ini diambillah sebagai hukum fikih bagi mereka yang memiliki lebih dari salah satu istri, salah seorang istri, atau lebih dari salah satu istri, istrinya atau sebagian istrinya boleh memberikan jatah harinya kepada istri yang lain, atau boleh dikembangkan juga, boleh berganti-gantian. Ya, misalnya untuk hari ini saya mungkin karena kurang sehat, bersepakat dengan istri yang lain, ambil olehmu hari yang untuk saya minggu ini, dan di minggu depan untuk saya harimu. Bisa saja karena ini kesepakatan antara istri-istri dari seorang laki-laki, bisa dia memberikan dalam satu ketika, mungkin dalam keadaan kondisi yang dia tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya, dia katakan kepada istri yang lain, hari minggu ini jatah saya berikan kepadamu, dan saya berharap engkau, bukan tujuan juga untuk meminta jatahnya, tetapi berharap jatahmu di minggu yang akan datang untuk saya. Bisa, karena memang sauda ini memberikan jatahnya mutlak, dia tidak akan tidak lagi Nabi berkewajiban untuk menggilirinya. Nabi tidak berkewajiban lagi untuk datang ke rumahnya sebagai jatahnya, karena dia sudah hadiahkan itu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah akhirnya mendapatkan dua hari, karena Nabi SAW menggiliri istrinya sebagaimana yang telah kita ketahui, hari demi hari, satu kali 24 jam di salah satu istrinya, satu kali 24 jam berikutnya itu untuk istri yang berikutnya, terus. Makanya pada hari yang ke-9 baru beliau sampai ke istri pertama. Pada hari yang ke-9 barulah beliau sampai ke giliran yang pertama. Ketika Sauda menghadiahkan jatahnya kepada Aisyah, berarti Aisyah mendapatkan dua jatah hari. Bisa saja sekaligus dua hari, atau bisa saja ketika datang giliran Sauda, Nabi SAW bukan ke rumah Sauda, tetapi ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini hadis jelas sekali menerangkan kepada kita tentang apa yang tertera di dalam bunyi bab. Seorang istri boleh, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh memberikan jatah gilirannya kepada madunya. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya tidak dibenarkan seorang suami melebihkan jatah salah seorang istri dari istri yang lain. Tidak boleh memberikan kelebihan kepada salah seorang istrinya sementara yang lain berkurang. Ya, sementara yang lain berkurang. Dan kenapa di situ diletakkan hukum boleh? Karena memang asalnya seorang istri itu memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepadanya. Sehingga ketika haknya itu tidak tertunaikan, maka suaminya berdosa. Dan ketika dia memberikan haknya itu kepada istri yang lain, berarti terlepas dosa dari suami kepada suaminya, ketika memang kelebihan jatah pada seorang istri itu bukan karena dia yang melebihkan, tetapi karena hadiah yang diberikan oleh istri itu kepada istri Nabi yang lain. Ini hadis yang pertama yang merupakan kejadian yang terjadi pada istri-istri Nabi SAW antara Aisyah dan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah yang dia nanti juga tentang sauda ini, dia karena semakin tua semakin melebar badannya, semakin berat badannya, dan bahkan dia pula yang dijelaskan dalam hadis ibadah haji, dia yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak mabit di Muzdalifah. Sampai pertengahan malam beliau minta izin untuk berangkat ke Mina untuk langsung melontar sebelum terbit matahari. Dan ini menurut penjelasan para ulama fikih, boleh untuk orang yang dikenal dengan ahlul a'zar atau wanita-wanita, boleh orang yang memiliki udur atau wanita-wanita untuk melontar atau untuk tidak mabit di Muzdalifah. Dan ini juga merupakan dalil para ulama yang mewajibkan mabit di Muzdalifah. Kenapa? Kalau seandainya tidak wajib, berarti tidak perlu sauda meminta keringanan untuk tidak mabit. Berangkat dari Muzdalifah setelah pertengahan malam, kemudian dia menuju Mina, dan sebelum orang-orang lain melontar, dia sudah melontar tapi dulu, karena yang dikhawatirkan adalah berdesak-desakannya nanti orang ketika melontar. Maka sauda setelah minta izin, diizinkan oleh Nabi dan berangkat sebelum kaum muslimin berangkat, sebelum Nabi berangkat. Karena Nabi SAW meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari besok harinya, dan beliau salat subuh di Muzdalifah di tanggal 10 Hijriah. Ini juga terjadi pada sauda karena usia sudah tua, badannya pun sudah mulai melemah, kemudian ditambah lagi karena dia gemuk. Sauda binti Zama ini gemuk sehingga sulit untuk berdesak-desakan dengan jemaah haji yang lain. Itu sekedar tambahan tentang sauda binti Zama radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi. Dan dijelaskan juga kenapa dia menghadiahkan harinya kepada Nabi dan tetap sebagai berstatus sebagai istri Nabi. Karena dia sudah mulai merasa khawatir Nabi SAW ketika tiba gilirannya, dia merasa tidak terlalu puas dengan pelayanannya. Ya, dia mengkhawatirkan Nabi menceraikannya. Ya, karena dia merasa tidak terlalu, karena usia juga, faktor badannya juga, sehingga dia merasa pelayanannya kepada Nabi pada gilirannya itu tidak terlalu maksimal. Ini yang luar biasa yang ada pada seorang istri. Maka dia mengkhawatirkan Nabi tidak lagi menghendakinya, maka dia memotong atau mengambil jalan pintas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap tetap menjadi istrimu di dunia dan akan menjadi calon istrimu juga di surga. Karena kalau sudah diceraikan Nabi, dia tidak akan menjadi istri Nabi di dunia setelah diceraikan, dan juga tidak akan menjadi istri Nabi di surga. Ini yang luar biasa pada Sauda binti Zama. Maka dia mengatakan, saya berkeinginan tetap menjadi berstatus istrimu, dan jatah hari saya hadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia memilih tentu pilihan yang benar, karena yang paling muda di antara istri-istri Nabi adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia yang paling diyakini oleh saudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama, dan kita lanjutkan hadis berikutnya 3552. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أقبة ابن خالد قال حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود ابن عامر قال حدثنا زهير قال وحدثنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. Ya, ini hadis merupakan hadis yang pertama tadi dengan sanad yang banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa jalur sanad di sini. Sementara bunyinya hadisnya sama dengan hadis sebelumnya tentang Saudah binti Zam'a menghadiahkan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ada tambahan di sini, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Kata Aisyah, Sauda adalah perempuan pertama yang beliau nikahi setelah diriku. Ya. Sauda adalah perempuan pertama yang beliau nikahi setelah diriku. Ini yang mungkin sedikit berbeda dengan pengetahuan kita. Istri Nabi yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi tidak memadunya. Nabi SAW tidak berpoligami selama Khadijah sebagai istrinya. Nabi tidak berpoligami selama Khadijah sebagai istrinya beberapa tahun, mulai dari umur 40 tahun mulai dari umur 25 tahun ya, dia menikahi Nabi, dia dinikahi oleh Nabi sampai Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah atau sebelumnya, pada tahun ke-10 kenabian, karena kita tahu Aisyah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal setelah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi dan keluarganya di perkampungan Ali bin Abi Thalib. Diputuskan hubungan, tidak ada interaksi kemasyarakatan dengan Nabi dan keluarganya, tidak ada saling sapa menyapa, tidak ada saling berhubungan, tidak ada saling berdagang, tidak ada saling tukar menukar barang, dan tidak ada yang dibenarkan untuk membantu walaupun kondisi mereka dalam kesempitan. Setelah selesai selama 3 tahun itu pengepungan ya terjadi. Setelah itu meninggallah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berserta paman Nabi Ali bin Abu Thalib. Jadi selama 25 tahun sampai 40 tahun, kemudian sekitar 6 tahun setelah kenabian atau hampir 10 tahun setelah kenabian, Nabi tidak mempoligami atau tidak menikah selain dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah Nabi Khadijah meninggal, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Ini yang kedua ini yang kita ketahui pertama adalah yang pertama kali dinikahi Nabi adalah Sauda ini, bukan Khadijah, bukan Aisyah. Jadi yang dinikahi Nabi SAW setelah Khadijah meninggal adalah Sauda binti Zam'ah, kemudian setelah itu baru Aisyah radhiyallahu taala anha. Baru Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini justru kata Aisyah radhiyallahu anha, Sauda adalah perempuan pertama yang beliau nikahi setelah diriku. Ini yang perlu saya teliti kembali, apakah pengetahuan yang selama ini itu yang keliru atau ungkapan ini yang benar, dan ungkapan ini yang benar. Wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Sauda ini adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah dia menikahi aku, kata Khadijah. Berarti nomor urut 3. Sauda ini nomor urut 3. Sementara yang saya ketahui sebelum ini adalah Sauda yang justru nomor 2 dan Khadijah Aisyah yang nomor 3 yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan kita teliti kembali. Di sini menunjukkan bahwasanya Aisyah adalah istri yang dinikahi oleh Nabi sebelum Sauda binti Zam'ah, dan cerita aslinya adalah ketika Sauda setelah tua menghadiahkan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha seperti yang ada dalam bab. Hadis berikutnya 3553, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu agharu ala allati wahabna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqulu وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. Ini perkataan Aisyah yang lain. Dia mengatakan kuntu agharu ala allati wahabna anfusahunna li Rasulillah. Saya sangat cemburu, kata Aisyah. Dan kemarin juga telah kita ketahui bagaimana besarnya kecemburuan Aisyah kepada istri-istri Nabi yang lain. Sampai ketika datang bab yang sebelum ini, ketika datang giliran dia, tiba-tiba di malam yang sama datang ke rumah Aisyah Zainab. Ya, datang ke rumah Aisyah Zainab dan terjadilah pertengkaran antara mereka berdua, menunjukkan betapa pencemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sini dia juga mengatakan demikian, kuntu agharu 'alal lati wahabna anfusahunna li Rasulullah sallam. Sungguh saya benar-benar cemburu terhadap wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka untuk Nabi. Karena memang ini kekhususan Nabi menerima hibah seorang wanita yang menghibahkan dirinya tanpa mahar sebagai istrinya. Dan ini yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab. Saya benar-benar cemburu kepada wanita-wanita yang menghibahkan diri mereka kepada Rasulullah SAW. Wa aqul, saking cemburunya saya sampai mengatakan, wa tahabul mar'atu nafsaha. Apa benar ada wanita yang rela menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki, menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki, bukan dalam tali pernikahan yang dinikahkan oleh walinya, ada maharnya. Dia merasa mustahilnya ada wanita yang sebegitu tulus menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Sampai turun firman Allah, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Ini ayat memberikan kebebasan kepada Nabi untuk memilih mana yang dipertahankan olehnya dari sebagai istri dan mana yang akan diceraikannya. Ya, pokoknya diberikan kebebasan oleh Allah kepada Nabi SAW agar dia bisa lebih banyak lagi melakukan tugasnya sebagai seorang nabi dan berbantu membantu atau mendapatkan bantuan dari istri-istrinya. Tapi kalau seandainya istrinya juga tidak lagi memberikan bantuan dan tidak memberikan support, maka Allah serahkan kepada Nabi untuk memilih dia ceraikan atau dia tahan sebagai seorang istri terus. Ini ayat. Makanya Aisyah setelah turun ayat ini berkata, aku Aisyah berkata, demi Allah aku melihat bahwa Allah, bahwa Tuhanmu, berkata kepada Nabi, demi Allah aku melihat bahwa Tuhanmu selalu bersegera menuruti keinginanmu. Ya, artinya memberikan kebebasan kepada Nabi agar dia bisa merasakan kepuasan dengan istrinya. Kalau seandainya dia tidak lagi merasa puas, maka Allah berikan kebebasan dia untuk menceraikan sehingga wanita ini juga tidak merasa dikucilkan, tidak merasa direndahkan. Jadi diberikan kebebasan oleh Allah kepada Nabi SAW sehingga Aisyah mengkritisi atau kurang senang dengan apa yang didapatkan oleh Nabi SAW sehingga dia mengatakan, saya lihat Tuhanmu itu benar-benar memberikan kepadamu kebebasan untuk mendapatkan apa yang merupakan kebutuhanmu dalam masalah biologis. Ya, makanya Nabi SAW diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada laki-laki yang lain. Tidak akan ada yang bisa menandingi Nabi SAW dan bahkan dalam urusan memberikan kepuasan kepada istrinya dan juga kepada dirinya sendiri. Bahkan Nabi SAW pernah menggiliri dalam hadis yang sahih dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah menggiliri semua istrinya, ke-99-nya dalam satu malam. Ini apa yang sedikit berkaitan dengan perkataan Aisyah dan dengan ayat tadi, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau lepaskan sebagian yang engkau kehendaki dari istrimu dan engkau bisa pertahankan sebagian yang lain. Ya, demi kesenanganmu. Dan ini pemuliaan Allah untuk nabinya. Ini pemuliaan Allah untuk nabinya. Ternyata Nabi SAW tidaklah seperti yang dianggap oleh kebanyakan manusia. Sampai Saudah binti Zam'ah yang memang tidak memberikan kepuasan kepada Nabi lagi karena usianya, tetap dipertahankan oleh Nabi sebagai istrinya. Karena Nabi SAW memiliki istri yang sebanyak itu bukan karena hawa nafsu, padahal Allah telah berikan dia hawa nafsu, tetapi bukan karena itu dia menikahi istrinya. Kalau seandainya dia menikahi wanita dengan lantaran hawa nafsu, maka Nabi SAW tidak akan mungkin menikahi kebanyakan dari janda. Pasti dia akan memilih gadis-gadis yang banyak. Justru Saudah ketika dinikahi Nabi itu sudah tua. Saudah binti Zam'ah itu ketika dinikahi Nabi SAW lebih tua dari Nabi. Ya, tetapi dinikahi Nabi SAW karena Nabi SAW menikahinya bukan karena hawa nafsu. Meskipun dia memiliki itu, dan bahkan setelahnya yang dinikahi oleh istri-istri Nabi semuanya janda selain Aisyah radhiyallahu taala. Ya, istri-istri Nabi semuanya janda selain Aisyah radhiyallahu taala. Khadijah kita tahu Nabi SAW menikahinya ketika itu menurut pendapat yang sebagian pendapat dia berusia 40 tahun. Kemudian Saudah setelah itu justru lebih tua, jauh lebih tua dari Nabi. Dan dia tidak terlalu menjanjikan apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki hawa nafsu yang besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki istri itu diburu oleh hawa nafsunya, tetapi karena memang ada maslahat-maslahat yang besar yang diinginkan oleh Nabi SAW. Makanya dia menikahi anak bibinya Zainab binti Jahas, merupakan janda dari anak angkatnya, mantan anak angkatnya Zaid bin Haritha, dan Allah SWT yang langsung menikahkan wanita ini dengan Nabi SAW, yaitu Zainab binti Jahas. Ini hadis yang ke 3553 di mana Aisyah mengungkapkan kata-kata kecemburuannya, padahal dia wanita yang satu-satunya wanita gadis yang dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berupaya penuh melayani Nabi, dan bahkan beliau sendiri yang mengatakan, saya tidak sempat untuk mengganti puasa Ramadan kecuali ketika datang bulan Syaban berikutnya, sebelum Ramadan berikutnya. Begitu besar perhatian para istri Nabi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada Nabi SAW, sehingga mereka tidak sempat untuk berpuasa sunat, untuk berpuasa ganti, apalagi puasa sunat. Ya, apalagi puasa sunat. Itu hadis yang ke 3553, dan berikutnya 3554, masih hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, hadis 3553 tadi. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat taqul ama tastahyi imra'atun tahabu nafsaha lirajulin. Ini perkataan yang hampir sama dengan tadi, saya tidak merasa atau tidak membayangkan ada wanita yang mampu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Ini yang membuat dia cemburu. Sementara dia itu diminta dari orang tuanya, dilamar kepada orang tuanya. Makanya dia tidak membayangkan ada wanita yang langsung mengatakan kepada seorang laki-laki, nikahi saya, saya serahkan diri saya kepadamu. Dan itu yang terjadi pada Nabi yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Ya, ketika datang seorang wanita kepada Nabi dan dia mengatakan kepada Nabi, saya menyerahkan diri saya dan siap menjadi istrimu. Ya, jadikanlah saya istrimu. Dan Nabi SAW melihatnya, melihat dia, karena ini yang dianjurkan dalam pernikahan, yaitu melihat siapa yang akan kita nikahi, yang kita jadikan sebagai istri, apakah menarik kita atau tidak. Maka dilihat oleh Nabi sebagaimana dalam hadis Anas atau hadis yang lain, Nabi SAW melihat wanita tersebut, kemudian wanita ini merasa, Nabi SAW diam dan tidak memberikan jawaban. Wanita ini merasa wanita ini tetap berada di sana, Nabi SAW juga tidak memberikan jawaban, sehingga ketika ada seorang laki-laki dari sahabat yang ada di tempat tersebut melihat Nabi SAW tidak punya kecenderungan untuk menjadikan wanita itu sebagai istrinya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, zawijniha illam yakun bika haja, illam takun bika haja. Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia kalau sekiranya engkau tidak tertarik kepadanya. Makanya Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, apakah engkau memiliki mahar? Akhirnya laki-laki ini berpikir, dan Nabi SAW perintahkan dia pulang ke rumah untuk mencari apa yang bisa dijadikan mahar. Ternyata dia tidak punya apa-apa. Dan Nabi katakan, iltamis walau khataman min hadid, carilah untuk sebagai mahar saya nikahkan engkau dengan dia, walau hanya cincin besi. Tetapi dia tidak punya. Dan bahkan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali pakaian yang ada di badan saya. Maka dia, Nabi SAW mengatakan, bagaimana pula saya jadikan pakaianmu itu mahar, karena mahar itu milik istri. Kalau seandainya saya jadikan itu mahar dan sementara engkau memanfaatkannya, ini tidak benar. Kalau saya serahkan kepada istrimu pakaian ini sebagai mahar, maka apa yang kamu pakai? Lalu dia mengatakan, Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan Al-Quran? Maka dia sebutkan, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, idhab faqad zawajtuka iyaha bima ma'aka minal Quran. Pergilah, engkau sudah saya nikahkan dengan dia dengan apa yang engkau miliki dari hafalan Al-Quran. Ini kasus tentang perempuan yang tadi datang kepada Nabi untuk menghibahkan dirinya untuk dijadikan sebagai istri oleh Nabi tanpa proses biasa. Proses biasa kan ada pelamaran, sebagaimana Nabi SAW menikahi Khadijah, melamar kepada keluarganya, ya. Dan ada walinya, ada maharnya. Sementara ini tidak ada sama sekali, dan ini boleh khusus untuk Nabi, ya, khusus untuk Nabi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan Aisyah itu yang dicemburinya. Masa ada wanita yang dengan beraninya, dengan tanpa pikir-pikirnya menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Seperti halnya dalam hadis yang sekarang ini, dia mengatakan, ama tastahyim ra'atun tahabu nafsaha li rajulin, apakah seorang wanita tidak merasa malu untuk menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Ya. Untuk menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Ini perasaan Aisyah, dia merasa mana mungkin ada wanita yang seperti itu. Ternyata memang ada, dan wanita yang seperti ini yang paling membuat Aisyah cemburu. Dia sendiri yang sangat mencintai Nabi itu dilamar oleh Nabi kepada ayahnya. Dia sama sekali tidak mungkin melakukan perbuatan yang sama, sehingga ini yang membuat dia sangat mencemburui dan bahkan mengatakan mana ada wanita yang tidak malu menyerahkan dirinya kepada laki-laki. Dan saya tahu di zaman kita sekarang ini ada wanita-wanita yang seperti ini, dan ini menunjukkan ada kelebihan dan ada keinginan khas dari seorang wanita yang ingin dinikahi oleh orang yang dia anggap pantas untuk menjadi imamnya, untuk menjadi pengayomnya, untuk menjadi suaminya, walaupun laki-laki itu sudah punya istri. Ini kalau dalam bahasa kita merebut suami orang ini. Tetapi dia memang menginginkan seperti itu, menyatakan kepada orang itu langsung, siap Kak Ustaz menjadi suami saya, walaupun dalam ungkapan yang berbeda, tetapi justru hakikatnya sama, siap Kak Ustaz menjadi suami saya, bukan saya ya, tapi Ustaz yang lain, ya, Ustaz yang lain, bukan saya. Hanya dapat cerita dari salah seorang Ustaz, ada perempuan yang mengirimkan SMS kepadanya seperti itu, menunjukkan dia menginginkan itu, seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW, walaupun nanti status hukumnya berbeda. Dia ingin menyerahkan diri, memasrahkan diri sebagai istri, tetapi tentu dalam proses yang normal. Nanti akan ada pelamaran, ada proses pernikahan, ada mahar, ada wali. Tetapi kesiapan seorang wanita yang ingin mencari suami yang baik di pandangan matanya, tentu dari orang yang beragama pula, orang wanita yang solehah pula. Jadi bukan dari orang-orang sembarangan juga yang berani seperti ini. Ternyata wanita yang seperti ini menurut pandangan Aisyah adalah wanita yang tidak secocok dan tidak sependirian dengan dia, ya. Tidak sependapat dan tidak sependirian dengan dia, dan bahkan dia berani mengatakan wanita itu tidak punya malu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian turun ayat ini, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta, seterusnya. Aisyah sampai mengatakan kepada Nabi, inna rabbaka la yusari'u laka fi hawaka. Sungguhnya Rabbmu Allah benar-benar memberikan kepadamu agar engkau puas dalam hawa nafsumu. Artinya diberikan kebebasan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi bukanlah seperti yang dituduh oleh musuh-musuh Islam. Kalau seandainya kebebasan yang diberikan oleh Allah itu diikuti oleh Nabi, maka Nabi tidak akan mungkin menikahi seorang janda pun. Janda tua seorang pun tidak akan mungkin menikahi oleh Nabi. Sebanyak itu wanita-wanita yang gadis, yang cantik jelita, yang pasti akan mendambakan Nabi SAW, tetapi Nabi tidak menikahi mereka. Tidak menikahi mereka. Orang-orang yang sudah renta, orang sudah tua, janda-janda tua, itu yang dinikahi oleh Nabi SAW, menunjukkan memang Allah memperhatikan sudut ini pada kehidupan Nabi, tetapi Nabi SAW adalah manusia yang sempurna, manusia yang mulia SAW. Hadis berikutnya 3555, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatim qala Muhammad bin Hatim qala haddatsana Muhammad bin Bakar qala akhbarana bin Juwayj qala akhbarani Ata qala hadarna ma abni Abbas janazata Maymuna zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sarifa. فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نأشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال أطاء التي لا يقسم لها صفية بنت هيي ابن أخطب. حديث ini adalah حديث Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisah dari Atha, muridnya Abdullah bin Abbas. Kisahnya diceritakan oleh Atha ibn Abi Rabah. Ini murid dekat dari Abdullah bin Abbas, dan dia termasuk ulama tafsir dari generasi tabi'in. Dan dia murid ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah. Dia punya juga murid-murid yang lain seperti yang terkenal dalam ilmu tafsir, Mujahid bin Jabur, Abul Aliyah. Ini semuanya murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari generasi tabi'in. Atha bin Abi Rabah bercerita, hadarna ma'a ibn Abbas, kami ikut serta bersama Abdullah bin Abbas menghantarkan jenazah Maimunah, istri Nabi. Ya. Bi Sarifah, mengantarkan ke pemakaman Sarifah. Itu nama tempat. Faqala ibn Abbas, maka Abdullah bin Abbas berpesan kepada orang-orang yang menggotong jenazahnya Maimunah, berkata kepada mereka, hadhihi zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jenazah istri Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya pemuliaan para generasi pertama terhadap istri-istri Nabi. Ya, Maimunah tentu kemuliaannya tidak akan seperti kemuliaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Tetapi begitu besar kepemuliaan para generasi awal umat ini terhadap Maimunah, dan terutama lagi istri-istri Nabi yang lain. Ya. Dan ini yang tidak kita dapatkan gambarannya dan tidak kita temukan di dalam agama Syiah Rafidhah yang membenci istri-istri Nabi semua. Tidak ada istri Nabi yang mereka tidak benci. Yang paling mereka tidak sukai dan mereka benci adalah Aisyah sendiri yang paling dicintai oleh Nabi dan paling dimuliakan oleh generasi pertama umat ini. Yang paling mereka muliakan, hormati, dan mereka jaga hak-hak mereka. Dan sebagaimana Maimunah ini begitu besar perhatian mereka dalam memuliakan jenazahnya, sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, hadihi zaujun Nabi SAW, ini istri Nabi. Fa'idha rafa'tum na'shaha, bila mana kalian mengangkat nanti kerandanya, fala tuza'zi'u, dan jangan kalian goyang-goyangkan, jangan kalian miring-miringkan. Warfuku, angkatlah dengan lemah lembut, dengan tenang. Ya, ini pesan Abdullah bin Abbas. Fa innahu kana inda Rasulillah sallam tis'un, sungguhnya Nabi memiliki 9 orang istri. Fa kana yaqsimu li thamanin, beliau memberikan kepada 8 wala yaksimu li wahidah, dan tidak memberikan kepada satu. Qala Atha allati la yaksimu laha Safiyyah bintu Huyayyin ibn Akhtam, yang tidak mendapatkan bagian adalah istrinya Safiyyah bintu Huyayy. Safiyyah adalah salah seorang dari istri Nabi. Saya tidak tahu dan tidak memahami apa yang dimaksud oleh ungkapan Atha ini, ya, atau ungkapan Abdullah bin Abbas. Nabi SAW memiliki 9 orang istri, 8 dari mereka mendapatkan jatahnya, sementara satu tidak mendapatkan jatahnya. Siapa itu yang satu? Dijelaskan oleh muridnya Atha bin Abi Rabah, yaitu Safiyyah bintu Huyayy. Ini saya tidak terlalu memahaminya dan akan kita tinggalkan ungkapan ini untuk kita cari penjelasannya dari para ulama. Karena kalau yang dimaksud adalah memberikan jatah sementara Safiyyah tidak diberikan jatahnya oleh Nabi, tentu ini tidak benar, ya. Kalau dimaksud adalah jatah, ya. Karena memang Nabi SAW sangat berlaku adil kepada istri-istrinya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini kita baca 3556. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaid jami'an an Abd Razzaq an ibn Jurayj bihadha al-isnad wa zada qala Atha kanat akhirahunna mautan matat bil Madinah. Ya. Dia yaitu Maimunah. Ya. Maimunah ini adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Maimunah ini beliau yang akhiruhunna mautan, istri Nabi yang paling terakhir meninggal, dan meninggalnya di mana? Di Madinah. Meninggalnya di Madinah di tempat yang tadi kita disebutkan dalam riwayat, yaitu Sarifah. Itu di tempat yang bernama Sarif di Madinah. Dan Maimunah ini adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal dunia dari 9 istri yang Nabi SAW meninggalkan mereka ketika meninggal dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari hadis-hadis yang tadi telah kita selesaikan membaca seperti yang tertera di dalam bab yang ke-14 tadi, seorang istri boleh memberikan jatah harinya kepada madunya seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara hadis-hadis yang terakhir itu penjelasan bahwasanya Nabi SAW memiliki 9 orang istri, dan yang paling terakhir meninggal dunia adalah Maimunah, sebagaimana yang terjadi pada kisah Abdullah bin Abbas tadi. Dan sampai di situ kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.